Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selaku hamba Allah yang penuh dengan kekhilafan dan kekurangan yang tercampur dalam unsur jiwa kita ini adalah kekurangan, kedaifan, maka selayaknya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hidup dalam kehidupan kita ini selalu mendapatkan anugerah dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas kajian kita melalui tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam surah At-Taubah ayat 127. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idha ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd. Ila ba'din hal yarakum min ahadin thumman sarafu. Sarafallahu kulubahum bi'annahum qawmun la yafqahun. Allah. Yang artinya adalah, dan apabila diturunkan satu surat, sebahagian mereka memandang kepada sebahagian yang lain sambil berkata, adakah seorang dari muslim yang melihat kamu? Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka kaum yang tidak mengerti. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini merupakan wa'id, kencaman, kecaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sosok dari orang-orang yang munafik ketika diajak untuk melakukan kewajiban, mereka bertanya, apakah ini benar-benar perintah dari Allah? Banyak kali tanyanya. Kemudian mereka itu diuji sebagai ujian setahun dua kalinya pada ayat yang sebelumnya. Di sini juga Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan satu surat, sebahagian mereka saling pandang memandang. Ada satu perintah datang kepada mereka, mereka itu saling condong mencondong, pandang memandang. Ini betul nggak perintah? Satu dengan yang lainnya saling, seakan-akan mereka itu menyata diri mereka sendiri yang baik. Pada hakikatnya mereka itu yang tidak beriman. Ketika ada ayat Allah ini turun, mereka melihat, ada nggak orang muslimin yang melihat kita ini ya? Nah, inilah orang-orang yang munafik itu sendiri. Kalau kita biasanya orang kusak-kusik dari belakang ini, ada nggak nih Ustaz yang orang nengok kita nih, nggak ada nggak ya? Ini kan satu juga misi yang buruk kan begitu, yang harus kita lihat, ada nggak orang kita ini, termasuk juga teror nih ya Ustaz ya, mengatakan apa, ada nggak yang melihat kita ini di belakang kita berbuat gini, pada hakikatnya itu kan salah. Yang lebih luas lagi jabaran kita ini akan dipaparkan Ustadz kami, Ustadz Jainal kami. Silahkan Ustadz. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak paham terhadap Al-Quran itu membahayakan muslim itu sendiri. Ini terjadi di Mekah dan terjadi juga di Madinah. Bagaimana kekuatan Al-Quran itu menyebabkan Umar bin Khattab yang tadinya datang hendak membunuh Nabi Muhammad paling 360 derajat menjadi seorang yang sangat beriman kepada Nabi Muhammad. Ini merupakan bukti bahwa kekuatan Al-Quran bisa menambah keimanan, bahkan merubah haluan dari kafir menjadi iman. Itulah yang terjadi pada sosok Umar bin Khattab yang ketika di jalan dia telah membawa pedang ingin membelah, memenggal Nabi Muhammad. Di tengah jalan dia ketemu dengan seseorang, mau kemana kamu Umar? Bok-bok golok segala. Saya ingin membunuh, memenggal Muhammad. Tapi katanya, kamu mau menggal Muhammad, anak apa? Keluarga kamu sendiri aja belum kamu urus. Siapa? Adikmu Hafsah sedang telah masuk Islam dan dia bersama suaminya di rumahnya. membaca Al-Quran. Begitu mendengar, dia pun langsung menuju ke rumah Hafsah. Tetapi subhanallah, masya Allah, maha kuasa Allah, kita menemukan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Hafsah dan oleh suaminya menggetarkan hati Umar bin Khattab. Habis itu, setelah ringkas cerita, Umar bin Khattab datang kepada Nabi Muhammad bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyaksikan keislaman Umar di hadapan Nabi Muhammad dan para sahabat. Inilah kekuatan Al-Quran yang diperdengarkan setiap harinya, seharusnya menambah keimanan. Nah, tetapi kita menemukan ayat ini kebalikan. Orang munafik itu begitu takutnya mendengar Al-Quran sehingga berkata, hal yarakum min ahad, apakah ada orang lain mendengar, melihat kita lagi mendengar bacaan Al-Quran, atau adakah orang lain yang merasa memantau kita. Dia mau beriman, dia tahu Al-Quran ini kalamullah, tapi ada ego, ada gengsi, sehingga gak ada yang dengar, aku yakin. Karena pada waktu di Mekah pun ada dedengot-dedengot, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada dedengot Abu Sofyan mendengar Al-Quran ketika Nabi Muhammad mengajinya dengan empat sudut yang berbeda. Ketika pulang kebentur, ngapain kalian? Saya, jangan kasih tahu orang ya bahwa kita pemimpin kafir Quraisy mendengar alunan Nabi Muhammad membaca Al-Quran dan kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Tapi karena kita pemimpin kaum kafir Quraisy, kita malu rasanya mengikut anak gembel seperti Nabi Muhammad itu dan menyatakan Islam kita. Dengan demikian, ada ego tadi yang menghambat seseorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemunafikan yang menjadi sitar, menjadi hijab, menjadi penghalang sehingga seseorang itu dapat tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sumber kalamnya itu Al-Qur'an. Benar sekali yang dipaparkan Ustaz Zainal ini. Lain sisinya kita mengambil satu pengajaran dalam surah At-Taubah ayat ke-127 di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan sarrafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Jadi satu tindakan orang munafik itu atau orang yang menunda-nunda kebaikan atau juga menunggu-nunggu ini pernah juga Ustaz. Ada dialog, saya rasa dialognya ini sering kali di Indonesia ini atau di orang awam, ya kan? Kajiannya bukan kajian Al-Quran, kajiannya anak ayam sama telur mana duluan gitu, yeah, ya kan, untuk memasukkan alam makrifat. Ini saya rasa yang perlu kita garis bawahin ya, ketika sudah benar syariat kita, kita baru masuk, bahkan lebih sanggup pemaknaan, kadang-kadang pemaknaan mujmal dalam ayat Al-Quran. Saya kita contohkan wa'bud rabbaka hatta ya'tikal hatta ya'tikal ya'tikal yakin. Sembahlah Tuhanmu. Kalau sudah ada keyakinan, itu mujmalnya. Bagaimana kita dapat keyakinan kalau kita nggak nyembah-nyembah Allah? Kan gitu logikanya gitu ya. Iya, tapi ya, menarik ini Ustaz Safiar bahwa keyakinan di sini maksudnya apa? Mati. Iya. Jadi maksud sembahlah Allah sampai yakin. Mana duluan, yakin atau sembah Allah? Sembah. Itu pemahaman yang salah karena tidak dipahami berdasarkan tafsir. Yakin di sini maksudnya mati. Karena apa? Karena mati itu adalah suatu keyakinan yang mutlak. Betul. Jadi sembahlah Allah sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ini dipertegas dengan dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Dalam keadaan berislam. Jadi ketika di mana duluan menyembah atau yakin, itu karena kedangkalan pemahaman muslim terhadap keagungan Al-Quran yang maha dahsyat ini. Betul sekali. Iya. Jadi satu sisi kalau kita melihat, kalau kita menunda-nunda, terus kajian yang model begini, kita apakan ya. Sehingga kita, saya pribadi, saya melihat umat Islam sekarang ini tidak memahami mana kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh konsekuen, bahkan hal-hal yang sepele dijadikan apa perdebatan itu yang kita kaji sebelumnya ya. Makan di sini disebutkan bi annahum qaumun la yafqahun. Tidak paham terhadap keagungan Al-Qur'an. Tidak begitu paham juga bahwa Islam itu bersumber dari Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi kita masih terikut dampak dari penjajahan Belanda 360 Betul. Tahun sampai sekarang masih terasa. Uh-huh. Kita dibuat divided et impera, dipecah belah supaya supaya dapat menjajah orang ya. Lain, supaya dapat menjajah orang lain. Tentu saja pecah belah ini sudah tidak zamannya lagi. Yeah. Semuanya itu bisa dipersatukan. Berbeda pendapat oke, tetapi sumbernya jelas dong. Nah, jangan aku mau berbeda pendapat dengan Ustaz, apa landasannya? Suka-suka aku landasannya. Mana masa kita bisa bertuhan dengan suka-suka kita? Iya. Ini kan yang salah ini. Islam itu ada landasannya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Jadi kita menemukan bagaimana Allah akhirnya memalingkan hati kita. Karena apa? Karena kita memang sudah suka-suka. Gitu. Yang takutnya gitu apa? Udah diberikan taunya itu benar sholat itu, ngapain menunggu-nunggu? Ya tunggu dulu kan gitu. Takutnya nanti Allah sorrafallah. Allah memalingkan dari yang sudah ada. Kalian kok tinggal yang sudah baik di depan mata, bukannya di apa? Dilakukan kewajiban itu, malah nunggu-nunggu. Tunggu sorrafallah. Kalau Allah palingkan itu habis. Maka kita menemukan ada orang yang berkata, "Kenapa Anda tidak puasa? Kenapa Anda tidak sholat? Nunggu hidayah datang." Hidayah. Sebenarnya ketika ada orang bertanya, "Kenapa Anda tidak sholat?" Itu sebenarnya hidayah. Kan itu begitu. Hidayah. Tinggal sekarang bagaimana Anda sholat. Memang benar, susah untuk sholat itu kalau orang yang belum pernah. Tetapi bagi orang yang sudah pernah, 4 rokaan itu sangat sedikit. Sholat 23 rokaan saja mampu. Begitu juga dengan rokok, ya kan. Kalau misalnya dibilang, kalau saya mau berhenti, insya Allah berhenti. Tapi kalau dibilang, ah saya merasa begini-begini, karena memang apa, tidak ada keinginan. Semua mulai dari keinginan dan dari usaha. Saat ini bukan menunda-nunda. Betul. Karena kalaulah dia menunda-nunda, berarti dia termasuk orang yang layaf kohun. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala pendengaran. Saya Safiar didampingin Ustadz Zainal mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.